beri api pada emosi. Caramu bertutur seperti semua karena ku tanpamu. Oh tanpamu senyumku terasa ragu. Semua karena ku bahasa cinta yang keliru. Walau gagal kala mencoba, ku tak akan lekas percaya. Ini bukan akhir cerita, kita cari akhir berbeda. Bila nanti kita berdua telah bahagia lagi, tiada lagi ruang tempat untuk ku terlatih mengerti. Kala sedih temani, ku tak masalah asal kau di sini. Dan mungkin kita berdua kan tertawa lagi. Tangis air mata akan pergi, ini kan terlewati. Tak ada yang sendiri, ku pasti. Pastikan aku untuk menunggumu sampai pada penuh kecewa. Bila pada akhirnya kita menjadi asing pada kata bahagia. Sialnya sayangnya sialnya aku akan tetap percaya. Suatu kala nanti. Tiada lagi ruang tempat.